Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan mengkaji Faslun fi bayanil mudmari wa aqsamihi. Nah, saya besarkan nih. Faslun fi bayanil mudmari wa aqsamihi. Ini tentang isim dhamir. Penjelasan isim dhamir lengkap. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu, lalu akan saya berikan penjelasan singkatnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun al-mudmaru wad-dhamiru ismani lima wudi'a li mutakallim ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahuwa wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafzi wa huwa imma mustatirun wujuban kal mustatiri fi fi'li amrin al wahidi al muzakkari qadrib وقم وفي المضارع المبدوء بالتاء خطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب وفعل المضارع المبدوء بالهمزة. Nah, ini kita membahas tentang isim dhamir. Isim dhamir itu kata ganti, ya, kata ganti orang. Nah, dalam bahasa Arab itu ada untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara, berarti kata ganti orang yang berbicara atau orang kesatu. Ada dua, ada ana, ada nahnu, saya dan kita. Kemudian ada juga mukhatab atau mukhatabah. Nah, seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini kata ganti orang kedua, ya. Orang yang diajak bicara. Kamu laki-laki, kamu laki-laki berdua, kalian laki-laki, kamu perempuan berdua, dan kalian perempuan. Kemudian ada juga ghaib, ghaibah, yang dibicarakan atau yang tidak ada di tempat. Ada huwa, dia laki-laki, huma, dia dua laki-laki, hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan, huma, dia dua perempuan, hunna, mereka perempuan. Nah, ini namanya dhamir. Tentu saja masih banyak perinciannya, ya. Nah, berikutnya, dhamir atau mudmar, ada yang mustatirun, ada yang mustatir, ada yang bariz. Apa itu mustatir? Mustatir itu, ma laisa lahu suratun fil lafzi, sesuatu yang tidak punya bentuk di dalam lafad. Nah, itu mustatir. Gampang, ya, tersembunyi, nggak ada bentuknya. Kalau bariz, ma lahu suratun fil lafzi, ini lawannya, ya, berarti sesuatu yang memiliki bentuk di dalam lafad. Sehingga sering diterjemahkan menjadi dhamir yang tampak. Ini yang tak tampak. Karena mustatir ini ada dua. Ya, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Wujuban berarti wajib. Wajib apa, Pak? Wajib mustatir, wajib tersembunyi. Ada juga jawazan, boleh tersembunyi. Berarti boleh tampak. Nah, yang wujuban di mana saja? Yang wujuban itu satu di fi'il amr. Fi'lu amrin lil wahidi al muzakkar. Ini untuk fi'il amr, dhamir anta, ya, untuk satu orang laki-laki. Seperti idrib, pukullah oleh kamu, hei laki-laki. Nah, idrib ini dhamirnya adalah anta dan mustatir wujuban, ya, enggak bisa ditampakkan. Enggak bisa idrib anta. Enggak. Kalaupun ada idrib anta, itu antanya sebagai taukid saja, sebagai takkid. Yang kedua, ini di fi'il mudhari. Di fi'il mudhari yang menggunakan ta, yang menggunakan hamzah, yang menggunakan nun, ya. Tapi ini taknya bukan ta hiya, ya. Taknya ini ta anta. Tadribu. Enggak berlaku untuk hiya, ya. Meskipun sama-sama tadribu, hiya juga. Tadribu, adribu, nadribu. Ah, ini dhamirnya mustatir wujuban, ya, tadribu, adribu, nggak bisa adribu ana, nah, adribu saya begitu. Kalaupun ada adribu anak, anaknya sebagai ta'kid, bukan sebagai fa'il. Kemudian ada yang jawazan, hukumnya jawaz ini di fi'il mudhari yang menggunakan ya, ya untuk huwa dan juga ta untuk hiya. Sebenarnya satu lagi yang ini enggak saya tulis nih. Ya dan ta, ya, ta-nya ta hiya. Seperti Zaidun yaqumu atau Aisyatu taqumu. Kalimat yaqumu dan taqumu ini dhamir yang mustatir tapi hukumnya jawaz, jawazan. Wala yakunul mustatiru illa dhamir raf'in imma fa'ilan aw na'ibal fa'il. Dan tidaklah menjadi dhamir mustatir kecuali dhamir rafa'. Nah, dhamir rafa' itu ada kalanya fa'il atau na'ibul fa'il. Seperti ini, Zaidun yakumu. Kalimat yakumu, fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya dhamirun mustatirun, takdirnya huwa. Nah, begitu. Jadi huwa berarti dia dhamirnya dhamir rafa atau fi mahali raf'in, mahalnya mahal rafa. Wal barizu, sekarang yang kedua baris. Nah, barisnya tampak ya, dhamir yang tampak. Wal barizu ma lahu suratun fil lafzi wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqau ba'da illa kata'i, kata'in, qumtu wa kafin akramaka. Ini baris ini ada dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil ya. Muttasil itu apa? Muttasil itu bersambung. Munfasil terpisah. Contohnya kum tu. Ya, ini muttasil. Mana dhamir bariz muttasil? Nah, ini tu ini. Ini namanya dhamir bariz muttasil. Ya. Ini rofa atau yang nasab misalkan nih. Akromaka. Misalkan kalimatnya akromaka Zaidun. Zaidun memuliakanmu. Nah, ka ini adalah dhamir bariz muttasil. Bersambung. Bersambung apa? Bersambung dengan fiilnya ini. Kemudian, yang munfasil contohnya, ana mu'minun. Ana mu'minun. Mana dhamir bariz munfasil? Ana. Nah, ana. Kemudian, ma qoma illa ana. Ae, ana juga ini dhamir baris munfasil, terpisah. Terpisah, enggak bisa disambungkan dia. Nah, di sini keterangannya wal munfasilu dan dhamir munfasil ini ma yuftatahu bin nutqu wa yaqau ba'da illa. Nah, apa yang di dilafadkan ya dengan nutqu, dengan ucapan. Dibuka dengan ucapan dan terletak setelah illa. Contohnya ana mu'minun wa maqama illa ana. Wa yanqasimu al muttasilu ila al marfu'in wa mansubin wa majrurin. Ah, yang muttasil ini nih, kembali lagi ke sini nih, yang muttasil ini dia terbagi menjadi tiga. Ah, ada kalanya marfu, mansub dan juga majrur. Fal marfu nahdu darabtu wa darabna. Ya darabna wa darab ta atau wa darabta wa darabtu wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa daraba wa darabu wa darabti wa darabta wa darabna. Nah, ini yang rafa nih, contohnya nih darabtu. Nah, ini tu-nya sebagai fa'il makanya marfu kan, darabna ya, dan seterusnya sampai bawah. Ini darabtu, tu ini adalah fi mahalli raf'in karena sebagai fa'il, dan ini adalah dhamir baris muttasil. Yang mansub misalkan akromani, ini untuk aku ya, akromani, akromana, akromaka, akromaki, akromakum, akromakuma, akromakum, akromakunna, akromahu, akromaha, akromahuma, akromahum, akromahunna. Misalkan akromani Zaidun, Zaidun memuliakanku. Ni ini dhamir baris muttasil ya, fi mahali nasbin maf'ul. Ini bentuknya begini ya. Kemudian majrur, yang majrur ini sama aja dengan mansub ya. Bentuknya. Tapi dia harus diawali huruf jar seperti marrobi ya. Marrobina. Ya, marrobik. Nah, ini bi na ka ki dan seterusnya sampai bawah, ini namanya dhamir baris muttasil fi mahalli jarin. Ada tiga bentuknya. ada yang marfu, ada bisa tiga posisi, ada yang marfu, ada yang mansub juga, ada yang majrur. Wal majrur kalau mansub tadi lah. Nah, berikutnya wayan lihat nih. Wayan qasimul munfasilu yang munfasil sekarang betul yang ini. Wayan qasimul munfasil ila marfu'in wa mansubin. Kalau yang munfasil ini dua saja. Ada kalanya marfu, ada kalanya mansub. Berarti domir bariz yang munfasil yang terpisah ya, tidak nyambung dengan kalimat fi'ilnya. Itu ada yang marfu dan yang mansub saja. Fal marfu itsnata asyrata kalimah. Wahya ana wa nahnu ini ya, nahnu bukan nahwa. Wa nahnu wa anta dan seterusnya ya. Wa huma hum huma huma hunna itu ya. Nih. Marfu ana nahnu anta anti ya antuma antum antuna wa hiya huma humuma. Ini urutannya begini karena sesuai di dalam kitab ya. Kalau ingin lebih gampang ya. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, ini adalah dhamir bariz munfasil. Marfu, apa yang marfu? Misalkan mubtada. Ini ya, kalimat mubtada. Ana mudarrisun. Nah, misalkan begitu. Ana mu'minun. Ana talibun. Ana ini fi mahali raf'in karena dia sebagai mubtada. Nah, ini contohnya nih. Idza waqafa ibtida'il kalam fahuwa mubtada. Nah, ana rabbukum wa nahnul warithun wa anta maulana wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sayang berah ini contoh-contoh dhamir bariz munfasil yang marfu ya, karena dia fi mahalli raf'in mubtada. Nahnu al warithun. Kemudian wal mansubu, ah yang kedua ini mansub ya kan, wal mansubu 12 kalimah. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahuna. Fahadid doma'ir la takunu illa maf'ulan bihi. Nahu iyaka na'budu. Iyakum kanu ya'budunahu. Nah, yang domir mansub ini, dia tidak pernah menjadi posisinya itu kecuali selain maf'ulun bih. Ya, isim-isim yang mansub kan banyak kan? Ada maf'ul bih, ada zarf, ada hal tamyiz dan seterusnya. Tapi untuk dhamir munfasil ini dia hanya bisa untuk maf'ul. Contohnya nih, iyyaka na'budu. Mana maf'ulnya? Iyyaka. Iyyaka, fi'il fa'ilnya na'budu. Na'budu asalnya itu na'budu iyyaka. Ya. Kepada kami menyembah ya, na'budu kami menyembah, iyyaka kepadamu. Tapi dibalik maf'ulnya jadi ke depan. Iyyaka na'budu. Jadi kepadamu na'budu kami menyembah. Tentu ada tujuannya ya di dalam ilmu tafsir nanti. Cuma kaidahnya begini ya. Kapan sih kita boleh menggunakan dhamir munfasil? Kapan kita boleh menggunakan dhamir muttasil? Misalkan yang mansubnya, ini kan yang mutasil nih, akromani zaidun misalkan. Kita ganti menggunakan munfasil, akroma iyaya zaidun. Nah, misalkan begitu. Boleh nggak tuh? Nah, ini kaidahnya. Wa mata amkana ayyu tabi dhamir muttasilan, fala yajuzu ayyu tabihi munfasilan. Ya. Ketika kita bisa menggunakan dhamir muttasil, maka tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Jadi kaidah utamanya gunakan yang muttasil dulu. Ya, gunakan yang muttasil dulu ketika menggunakan dhamir muttasil ini bisa. Nah, kecuali kalau tidak bisa baru munfasil. Nah, itu kaidahnya. Sehingga tadi kayak akromani zaidun itu kan bisa. Ya. Janganlah menggunakan akroma iyaya zaidun gitu. Karena masih bisa menggunakan dhamir muttasil. Fala yuqal fi nahwi qumtu. Oh ini lobetnya. Fala yuqal fi nahwi qumtu. Ya tidak boleh dikatakan di dalam kalimat qumtu itu misalkan qumtu itu kan ta tu dhamir muttasil kan? Fi mahalli raf'in. kumtu. Lalu kita menggunakan dhamir munfasil, koma ana. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh, karena masih bisa menggunakan dhamir mutasil yaitu kumtu. Wala fi akromaka, ya, tidak juga di dalam kalimat misalkan akromaka zaidun. Ya, ini kan dhamir mutasil kan? Kita ganti menggunakan dhamir mutasil misalkan akroma iyyaka zaidun. Nah, tidak perlu karena dia masih bisa menggunakan dhamir mutasil. Illa kecuali di kalimat ini. Contohnya salnihi tawakuntuhu. Ini di kalimat, dua kalimat ini aja nih. Salnihi wakuntuhu. Fayajuju alfaslu aidan. Nahu salni iyyahu wakuntu iyyahu. Ini dua kalimat ini. Salnihi dengan kuntuhu ini boleh menggunakan dhamir munfasil. Ya, salni iyyahu. Wakuntu iyyahu. Wa alfadu dhamair kulluha mabniyatun la yadharfiha i'rab. Nah, seluruh ya isim dhamir itu hukumnya mabni, tidak ada yang istilahnya marfu. Ini hanya istilah saja saya menggunakan ya. Sebenarnya bukan marfu mansub maju tapi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarri. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau teman-teman ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Kalau ada yang kekurangan, kasih tahu. Kalau ada yang keliru juga silakan berikan masukan. Kita akan koreksi ke depannya insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.